Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kalau kita memperhatikan kehidupan salafuna salih dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan kita dapati sekian banyak pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kehidupan yang senantiasa mengedepankan kehidupan ukhrawi, kehidupan yang senantiasa berpikir jauh ke depan tentang keakhiratan. Kita melihat bagaimana kehidupan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagai orang yang piawai di dalam berbisnis, telah banyak harta yang terkumpul, telah banyak kekayaan yang bisa ia raih saat ia masih berada di kota Mekkah. Namun ketika perintah untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, segenap harta kekayaan yang ia miliki ia tinggalkan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian kita buka lembaran kehidupan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang yang kaya raya, memiliki harta yang sekian banyak. Namun kita akan dapati catatan dari kehidupan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertabur dengan kedermawanan. Berapa ratus unta ia sumbangkan untuk mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peperangan Tabuk. Ratusan unta ia sumbangkan untuk perbekalan, untuk kendaraan, para mujahidin dari kalangan kaum muslimin. Demikian pula, berapa harta kekayaan yang ada pada dirinya ketika masyarakat di kota Madinah dalam keadaan menghadapi paceklik. Saat itu pula, barang dagangan yang ia ambil dari luar kota Madinah, datang ke kota Madinah, ia tawarkan. Barang-barang dagangannya yang sekian banyak, ia tawarkan kepada orang-orang di Madinah. Siapa yang bisa membelinya? Ternyata dari sekian banyak yang mencoba untuk membelinya, tidak ada yang kemudian bisa memenuhi target dari penjualan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menginginkan yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh manusia, yaitu ia berjual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap barang dagangan yang ia ambil dari luar kota, ia bagikan secara cuma-cuma, dibagikan secara gratis kepada segenap penduduk kota Madinah. Inilah kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ia pikirkan bukan keuntungan duniawiah, yang ia pikirkan bukan keuntungan semata-mata keduniaan. Dia tidak mendambakan dunia, yang ia dambakan adalah keberuntungan bertijaroh, berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Persepsi hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu senantiasa jauh ke depan, menuju kampung akhirat, menembus kehidupan dunia yang kadang bagi sebahagian manusia, bagi sebahagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, justru mengkungkungi. Justru kehidupan dunia itu menjadi tembok tebal sehingga tidak bisa menatap kehidupan akhirat. Bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kehidupan dunia ini hanyalah sebuah titian yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kehidupan dunia ini hanyalah perantara saja, sebuah media yang media ini akan mengantarkannya kepada kehidupan akhirat. Inilah sikap hidup salafuna saleh, orang-orang saleh terdahulu dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mari kita buka lembaran dari seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Sulaim. Bagaimana ia menginginkan kehidupan akhirat yang ia utamakan. Ketika ia dilamar oleh seorang laki-laki yang memiliki harta kekayaan, laki-laki itu menawarkan apa mahar yang diinginkannya. Apakah yang berbentuk safra atau berbentuk baydha? Maksudnya, apakah yang diinginkan di dalam mahar itu adalah emas, atau yang diinginkan dalam mahar itu adalah perak? Tetapi apa kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha? Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak menginginkan yang kuning dan saya tidak menginginkan yang putih. Saya tidak menghendaki emas. Saya tidak menghendaki perak. Yang saya inginkan maharnya adalah engkau berislam. Ia menginginkan calon suaminya itu meminang dia, mengkhitbah dia, menikahi dia dengan mahar masuk Islam. Bukan dunia yang diharapkan, Bukan pula harta kekayaan yang diharapkan, yang didamba oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah kehidupan yang bahagia jauh ke depan, kehidupan yang bahagia yang tentu saja ingin diraih oleh setiap hamba Allah yang mukmin. Itulah salah satu contoh bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menatap kehidupan ini. Dan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menata kehidupan di dunia ini. Bukan sekadar mengumpulkan harta kekayaan, yang harta kekayaan itu kemudian mengelilingi dirinya. Bukan kemudian ia berusaha semaksimal mungkin menumpuk harta kekayaannya, yang harta kekayaan itu kemudian tidak ia salurkan fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, kita akan dapati pula bagaimana sosok para sahabat yang tumbuh kecemburuannya melihat orang-orang kaya di sekitarnya. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, kita akan dapati potret kehidupan seorang, kehidupan para sahabat yang al-fuqara, yang dalam keadaan papa, tidak mampu secara ekonomi, miskin, berhadapan dengan orang-orang kaya. Dalam hadis ini disebutkan, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang dari kalangan sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk aduannya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujuri. Wahai Rasulullah, ahlud duthur, yaitu yang dimaksud ahlud duthur, humul agniya, alladzina indahum amwalun kathira, tazidu an hajatihim. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan yang dimaksud ahlud duthur yaitu orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang sedemikian banyak. Mereka memiliki kelebihan harta kekayaan melebihi dari kebutuhannya. Kata para sahabat yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu, ahlud duthur, mereka bisa mendapatkan pahala yang sedemikian banyak. Tumbuh kecemburuan para sahabat radhiyallahu anhum. Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Orang-orang kaya itu bisa berpuasa sebagaimana kami puasa. Dalam menunaikan ketaatan, dalam menunaikan amal soleh yang sifatnya badaniyah, yang sifatnya fisik, mereka bisa melakukan sebagaimana kami bisa melakukan. Kami sholat, mereka bisa sholat. Kami puasa, mereka bisa puasa. Bahkan dalam riwayat lain, ketika kami berzikir, mereka pun bisa ikut-ikutan berzikir. Dalam hal menjalankan ketaatan, dalam hal beribadah kepada Engkau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa lakukan sebagaimana kami melakukannya. Namun ketika mereka bersedekah dengan harta kekayaan yang mereka miliki, kami para sahabat yang miskin ini tidak bisa melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Tumbuh kecemburuan. Sholat mereka bisa. Orang fakir miskin sholat, mereka sholat. Bisa dapat pahala sama. Orang miskin puasa, orang kaya puasa, bisa. Orang miskin berzikir, wirid, bertasbih dan lain sebagainya. Kemudian orang kaya pun bisa meniru. Tapi begitu orang kaya bersedekah dengan harta kekayaannya, orang-orang dari kalangan para sahabat yang fakir, yang miskin, tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang kaya raya. Inilah yang diadukan. Inilah yang diadukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Maknanya bahwasannya para sahabat adalah orang-orang yang ingin senantiasa berlomba-lomba dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita petik. Ketika para sahabat itu tidak bisa beramal soleh, ketika para sahabat itu tidak bisa menunaikan ketaatan, hati mereka galau. Hati mereka kemudian berkeluh kesah. Sehingga kemudian mereka curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cemburu melihat orang kaya kok bisa berbuat, bisa beramal soleh dengan harta kekayaannya. Sementara kami tidak bisa berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang kaya. Luar biasa. Para sahabat bukan kemudian saya ingin kaya seperti mereka, tidak. Saya akan berusaha kerja keras, kerja dan lain sebagainya. Tidak. Yang diimpikan oleh para sahabat adalah bagaimana supaya bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya itu bisa beramal. Maka dalam keadaan seperti itu, para sahabat mengadukan masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi. Apa yang diberikan solusi? Solusi apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan solusi kemudian sudah Kamu cari modal, kamu usaha, kamu bekerja, kamu kumpulkan kekayaan, tidak demikian. Karena yang diharapkan oleh para sahabat bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Bukan dunia yang mereka dambakan. Tetapi yang didambakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mereka bisa beramal soleh, bisa berbuat kebaikan, bisa berinvestasi untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang diinginkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu merupakan sedekah? Sesungguhnya setiap tasbihah, mengucapkan subhanallah, itu adalah sedekah. Bukankah setiap takbirah, mengucapkan Allahu Akbar, itu merupakan sedekah? Bukankah setiap tahmidah, mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan sedekah? Bukankah setiap mengucapkan tahlilah, la ilaha illallah, itu merupakan sedekah? Bukankah setiap memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, itu merupakan sedekah? Bukankah mencegah dari perbuatan yang mungkar, itu merupakan sedekah? Bukankah meletakkan sesuatu syahwat pada tempatnya yang halal, itu merupakan sedekah? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membeberkan, menjelaskan, membuka cakrawala berpikir sehingga para sahabat tidak kemudian bersempit dada. Seakan-akan sedekah itu hanyalah bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan betapa luas medan sedekah. Betapa luas area bagi orang-orang yang menginginkan amalan bersedekah. Tak semata sedekah itu hanya dengan harta kekayaan. Setiap zikir yang diucapkan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun merupakan sedekah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi, membuka wawasan, membuka semangat, dorongan untuk kemudian beramal. Bukankah mengucapkan tasbih, mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, itu merupakan sedekah yang ucapan kalimat, kalimat yang diucapkan itu merupakan kalimat yang ringan, yang tidak perlu mengeluarkan modal dalam bentuk nominal uang. Cukup ucapkan Allahu Akbar, walhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Memerintahkan sesuatu yang baik kepada anak kita. Wahai anakku, sholatlah engkau. Wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu. Bukankah ucapan-ucapan itu merupakan sedekah? Sedemikian banyak perbuatan-perbuatan yang bisa kita jadikan sebagai sedekah. Dan ini adalah sesuatu yang menghidupkan kembali semangat untuk beramal soleh. Semangat untuk berbuat kebajikan. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dunia yang mereka dambakan. Bukan. yang mereka dambakan adalah bagaimana kehidupan akhirat menjadi sukses. Yang didambakan adalah bagaimana kampung akhirat itu memberikan, menjadikan mereka hidup di kampung akhirat nanti, menjadikan bisa meraih kebahagiaan. Wawasannya jauh ke depan, tidak terhalang oleh tembok-tembok dunia, tidak terhalang oleh gemerlapnya dunia, tidak tertipu oleh perhiasan-perhiasan dunia. Pandangannya jauh ke depan kepada kehidupan kampung akhirat. Oleh karena itu, dalam keadaan pandangan yang sedemikian jauh ke kampung akhirat, maka kita akan dapati perbuatan-perbuatan yang sangat terpuji dari kalangan para sahabat. Hingga kemudian mereka merelakan ratusan unta untuk disumbangkan, dinafkahkan di jalan Allah. Untuk kemudian menebus sebuah mata air, sebuah sumur. Yang sumur itu kemudian diwakafkan untuk kemudian digunakan oleh seluruh penduduk kota Madinah. Yang kemudian mereka rela meninggalkan rumah mereka. Rela meninggalkan harta kekayaan mereka ketika perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka dengar. Kenapa demikian? Karena akhirat yang selalu mereka pikirkan. Mereka tidak ingin harta kekayaan yang ada pada diri mereka kemudian menjadi ganjalan saat dihisab di akhirat nanti. Tidak menginginkan kekayaan-kekayaan yang ditumpuk oleh seorang hamba kemudian akan menjadi sesuatu yang bisa menghalangi, sesuatu yang menyusahkan pada hari hisab di akhirat nanti. Sehingga setiap ia dapatkan harta kekayaan, secepatnya ia tunaikan untuk berbuat kebajikan, ia nafkahkan. Dan sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai contoh teladan dari kehidupan salafuna saleh. Yang demikian itu karena sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, dunia yang mereka kumpulkan adalah dalam rangka untuk mencapai as-sa'adah, kebahagiaan di akhirat nanti. Maka ketika mereka memiliki ilmu tentang bagaimana memanage kekayaan yang Allah limpahkan kepada diri mereka, mereka akan manage harta kekayaan itu untuk kebahagiaan. Tak semata kebahagiaan di dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat. Mereka bisa mengelola semacam itu karena ada ilmu pada diri mereka. Pada diri hamba-hamba yang beriman, mereka tahu bagaimana mengelola, memanage harta kekayaan yang ada pada dirinya. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan al-ilmu sabilu sa'adah. Ilmu itu jalan menuju kebahagiaan. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, hadis dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia itu diberikan kepada empat macam golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang pertama, 'Abdin razaqahullahu malan wa ilman. yaitu seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk harta kekayaan dan ilmu. Ingat, harta kekayaan dan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Qala fahuwa yattaqi fi malihi. Kemudian ia menggunakan harta itu untuk meningkatkan ketakwaan. Dalam rangka takwa. Wa yasilu fihi rahimah. Kemudian ia gunakan harta itu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan ia memahami bahwasannya harta yang ada pada dirinya, di situ ada hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam harta itu. Fahadha bi ahsanil manazil indallahi. Dan ini adalah sebaik-baik kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam orang yang kedua. Warajulin atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Macam orang yang kedua yaitu seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu tapi tidak diberi harta. Jadi dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Qala fahuwa yaqulu. Kemudian ia berkata. Ya, orang yang diberi ilmu tapi tidak punya harta ini berkata. Lau anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan. Seandainya saya ini punya harta, saya ingin beramal seperti fulan. Fulan yang punya harta. Fulan yang punya ilmu. Saya ingin beramal seperti dia. Qala fahuwa biniyatihi. Maka dengan sebab niatnya yang baik ini. Ya, walaupun masih dalam keinginan. Niatnya yang baik ini. Wahuma fil ajri sawaun. Maka orang yang berniat seperti ini sama. Dapat pahala. Seperti orang yang punya ilmu, punya harta. Kemudian harta itu digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam orang yang ketiga. Warajulin atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Yaitu macam orang yang ketiga, dia diberi harta tapi tidak punya ilmu. Dia banyak hartanya, tidak punya ilmu. Qala fahuwa yuqbitu fi malihi wala yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Orang macam yang ketiga ini, dia punya harta tidak punya ilmu. Sehingga apa? Sehingga ia menggunakan hartanya itu serampangan. Menggunakan hartanya itu tidak dalam rangka untuk tak ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menggunakan hartanya untuk menjalin tali silaturahmi. Dia tidak menggunakan hartanya untuk kebaikan. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tidak mengetahui bahwasanya di dalam hartanya itu ada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahadha bi aswa'il manazil indallah. Maka orang yang seperti ini, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam orang yang keempat, warajulin lam yu'tihillahu malan wala ilman. Yaitu macam orang yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Qala fahuwa yaqul, orang yang semacam ini berkata, lau anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan. Seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti fulan. Seperti fulan, yaitu yang tidak punya ilmu, tapi dia diberi harta. Sehingga hartanya itu menjerumuskan dia. Nah, dia, orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta ini berangan-angan seperti fulan itu. Fulan macam orang yang ketiga. Qala fahuwa biniyatihi, maka dengan niatnya yang seperti ini. Wahuma fil wizri sawaun. Maka dia mendapatkan dosa yang sama. Maka kita perhatikan. Tipe orang yang pertama, yang kedua, Pertama, punya ilmu, punya harta. Yang kedua, punya ilmu, tidak punya harta. Dengan sebab ilmunya ini, dua macam orang yang dua macam ini selamat. Macam orang yang ketiga, punya harta, tidak punya ilmu. Macam orang yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kemudian apa? Macam orang yang ketiga, keempat ini terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Dengan sebab ilmu itulah, ya, seseorang mendapatkan jalan untuk menuju kebahagiaan, as-sa'adah. Maka manakala kita ingin memiliki perilaku seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian dermawan, yang sedemikian selalu memikirkan kepada kehidupan akhirat, maka belajarlah, maka tuntutlah ilmu syar'i, maka hadirilah majlis-majlis ta'lim di mana ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajarkan. Tentunya dengan pemahaman yang benar dan lurus sebagaimana pemahaman salaful ummah, yaitu para salafus saleh. Ini adalah bekal kita. Ingat bahwasannya kehidupan dunia ini hanya sebentar sekali. Sebentar sekali. Berapa sih usia yang akan melekat pada diri kita? 70 tahun, 80 tahun, sebentar lagi. Maka siapkanlah untuk menghadapi, untuk menyongsong kehidupan akhirat. Dan inilah yang senantiasa ada pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit pencerahan pada sore hari ini bisa mendorong kita, bisa memotivasi kita untuk beramal soleh yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang akan mendapatkan jannah di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.